بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali kitab An-Nawafil Hadis Sahih Targhib wa Targhib. Kita sudah selesai di bab yang kelima, At-Targhib fi Shalat Bainal Maghrib wal Isya. Anjuran salat di antara Maghrib sampai Isya dengan jumlah rakaat yang tidak ada ketentuannya. Sekarang kita masuk yang keenam. Sholat ba'dal isya. Sudah ini? Sudah. Baik. Berarti masuk yang ketujuh ya. Tentang sholat witir. Baik. Kelas tiga. Baik. Qala al-muallif rahimahullah At-targhib fi salatil witri wa ma ja'a fi man lam yutir. Targhib tentang salat witir dan apa-apa yang datang tentang orang yang tidak salat witir. An Ali radhiyallahu anhu qala Al-witru laisa bihatmin ka salatikumul al-maktubah walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdzuhu wan Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Huzaimah fi sahihi. Naam, dari Ali bin Abi Thalib. Irzam, siapa namanya Abu Thalib? Abu Thalib itu kunyah Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Tak kenal. Terus. Ini semua. Abu Thalib itu kunyah, bukan nama. Ali bin Abu Thalib. Kelas 2. Namanya Abu Thalib. Gak ada yang tahu. Kelas 1. Gak ada yang tahu juga. Terlalu terkenal dengan kunyahnya. Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf. Manaf itu berhala. Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib itu namanya Abdul Manaf. Terus pertanyaan yang kedua, kelas 3, siapa bapaknya Abu Thalib? Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Namanya siapa Abdul Muttalib itu? Abdul Muttalib itu bukan namanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya Syaibah. Namanya Syaibah. Syaibah bin Hashim. Baik. Abdul Muttalib. Dia namanya Syaibah. Kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Karena dia ketika berdagang dengan Muttalib datang dikira dia budaknya Muttalib, sehingga orang-orang memanggilnya Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Namanya dia Syaibah. Jadi itu bukan namanya, ya. Abdul Muttalib bukan namanya. Baik. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala al witru, salat witir itu laisa bihatmin, tidak wajib. Kasolatikumul maktubah, sebagaimana sholat fardu, sebagaimana sholat wajib. Sholat witir itu tidak wajib sebagaimana sholat wajib 5 waktu. Walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah itu mengajarkan. Waqala, dan beliau menyatakan, innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu witir. Witir itu wahid, satu. Wahid fi dzatih, satu pada zatnya. Allah itu esa, witir. Atau diterjemahkan juga witir itu ganjil. Yuhibbul witra. Dan Allah menyenangi apa-apa yang witir, apa-apa yang ganjil. Baik. Sehingga Allah ciptakan beberapa makhluknya itu dengan jumlah yang ganjil. Allah ciptakan langit. Berapa langit itu? 7. Allah ciptakan bumi, berapa bumi itu? 7 juga. Nah, semuanya ganjil. Salat fardu 5. Ya. Dan beberapa yang lainnya. Baik. Jadi makhluk-makhluk Allah, Allah ciptakan dengan ganjil. Yuhibbul witra. Fa'awtiru. Maka sholat witirlah. Ya ahlal Qur'an. Wahai ahlal Qur'an. Ahlul Qur'an yang difahami adalah para qurra wal huffaz, ahli membaca Al-Qur'an, orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Itu yang difahami dari lafaz ahlul Qur'an. Naam. Inilah kemudian yang dijadikan dalil witir. Salat witir tidak wajib karena Rasulullah memerintahkannya hanya kepada ahlul Quran, para qurra, para khuffaz. Naam. Seandainya witir itu wajib, maka Rasul akan perintahkan kepada semuanya, tidak terkhusus ahlul Quran. Baik. Kemudian disebutkan juga di dalam syarahnya para ulama, ketika mensyarah ahlal Quran, ay ya ahlal Islam. Ya, ahlul Quran maknanya ahlul Islam, yakni orang-orang muslimin. Ada menyebutkan al-mu'minin, ya, orang-orang beriman semuanya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan ahlul Quran. Ini sebagai bentuk penghormatan. Hingga dipanggil dengan ya ahlul Quran. Naam. Baik. Karena disunnahkan untuk memanggil kaum dengan nama-nama panggilan yang paling dia senangi. Memanggil itu panggillah dengan nama-nama yang paling disenangi. Baik. Maka di sini Rasul memanggil ya ahlul Quran, maknanya semua kaum muslimin. Terutama para penghafal Al-Qur'an. Nah, salat witirlah. Salat witirlah. Nah, meskipun itu hanya sekedar sunnah, ya, tapi ini sunnah yang sangat ditekankan karena tidak ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun beliau dalam keadaan safar. Ya. Safar, sholat sunnah yang beliau kerjakan sholat witir dan sholat sunnah fajar. Naam. Ini ikhwan fiddin azzani wa azzakumullah. Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, beliau-beliau berpendapat sholat witir itu sunnah. Ini pendapatnya jumhur. Abu Hanifah, beliau berpendapat sholat witir itu wajib. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Nah, intinya ini sunnah yang sangat ditekankan. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan orang-orang yang meninggalkan sholat witir terus-terusan tidak pernah sholat witir, nah, tidak selayaknya persaksiannya diterima, tidak sepantasnya persaksiannya diterima karena tidak menjalankan sholat witir. Imam Mahdi menyatakan rojulun su, itu orang yang jelek, tidak pernah sholat witir. Nah, menunjukkan ini sangat ditekankan, terutama para penghafal Al-Quran. Nah, disitulah murojaah hafalannya ketika sholatul lail, ketika sholat witir. Naam. Ini khana fidina azani wa azabullah. Sholat witir minim satu rakaat. Minim. Ya. Baik. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manggil, "Naam fa'utiru ya ahlul Quran." Sholat witirlah wahai ahlul Quran. Jangan sampai kemudian ditinggalkan. Baik. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa lafdhuhu wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah fi sahihi wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man khafa alla yakuma min akhiril lail. Barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir awwalahu, hendaknya dia mengerjakan sholat witir di awal waktu. Yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaknya sholat witir di awal waktu. Misalnya dia punya kesibukan sampai malam. Ini kalau tidur bablas, sholat witir dulu sebelum tidur. Sholat witir itu kapan waktunya dimulai? Setelah sholat isya. Itu sholat witir. Setelah sholat isya, maka bagi mereka-mereka yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, sholat witir di situ. Nah, wa man tamia ayyakum akhirahu, barang siapa yang bisa berharap untuk bangun di akhir malam, mungkin dia juga biasa bangun di akhir malam, falyutir akhiral lail, maka hendaknya witirnya di akhir malam diakhirkan. Fa inna salata akhiril lail mashhuda mahdhura, karena sungguhnya salat di akhir malam itu mashhuda, dipersaksikan para malaikat, mahdhuroh, dihadiri para malaikat. Malaikat yang tugas malam bertemu dengan malaikat penggantinya yang tugas siang di sholat subuh. Ini turun, ini naik, terus demikian dipersaksikan. Wadzalika afdhal, dan itu yang lebih utama. Lebih utama sholat witir itu di akhir malam. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Naam. Intinya di sini ketika kita khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka witir di awal. Lebih baik witir di awal daripada tidak witir sama sekali karena ketiduran. Makanya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur. Karena Abu Hurairah sering belajar sampai malam hari. Naam. Maka dikhawatirkan tidak bisa bangun di akhir malam, maka witir di awal malam. Dan terus bagaimana kalau ternyata malam bisa bangun? Ya sholat, tanpa sholat witir, sholat genap. Berapapun sholatnya, dua rakaat sholat, dua rakaat sholat, dua rakaat sholat, terus tanpa ditambahi witir. Ini kalau pas dia bangun di malam hari, ya, sudah witir di awal malam, tidak boleh witir dua kali. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Tapi ingatkan di sini, witir di akhir malam lebih afdal. Ya, witir di akhir malam lebih afdal. Maka ini harus diupayakan. Ketika dalam perkara-perkara dunia yang kita pengin yang afdol itu kita upayakan, apa yang kita punya, apa yang kita bisa kita upayakan, terlebih di sini dalam perkara akhirat. Nah, diupayakan bisa bangun di akhir malam. Bagaimana caranya? Pakai alarm misalnya, biar bisa bangun. Kalau tidur di kamar, tidak usah dikunci kamarnya, biar bisa ada yang bangunkan. Nah, ini upaya-upaya jalan untuk bisa bangun di akhir malam. Ya. Tidak terlampau capek ketika di siang hari, diupayakan qailulah di siang hari. Nah, ini semuanya upaya untuk bisa bangun malam. Kalau kemudian sudah dijalankan kok gak pernah bangun di akhir malam, yo sebelum tidur minum yang banyak, ya, saya ngelilir, ngelilir tapi yo sholat habis itu, ya, kamar mandi balik turumane wadahai, baik, diupayakan untuk sholat witir, sholat lail. Ya. Baik. Yahya bin Mu'ad rahimahullah beliau menyatakan innal lail tawilun. Malam itu panjang. Fala tuqassir bin naum. Jangan kamu pendekkan malam yang panjang itu dengan tidurmu. Akhirnya cuma pendek malam. Kenapa? Kamu kebanyakan tidur. Kelamaan tidurnya. Tidurnya kelamaan. Wis siang tidur, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, kakean tidur. Nah, jumlah jam tidurnya kebanyakan. Nah, sholat lima waktu masbuk terus, ya, tidur. Nah, gak pernah bangun malam, sholatnya terlambat terus. Di zamannya para sahabat itu, kalau ada orang yang ketinggalan sholat jamaah, temannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga seperti kehilangan, ada yang meninggal. Musibah besar. Sampai ada yang menginfakkan, mewakafkan kebunnya. Gara-gara ngusir kebun, kemudian ketinggalan sholat. Sekarang ini kebun diinfakkan untuk kaum muslimin. Ya. Itu sekali ketinggalan. Ya. Kalau kita jalankan itu habis mungkin harta kita. Bentino kari. Ya. Masbuk terus. Nah. Sa'id bin Musayyab itu puluhan tahun sholatnya gak pernah lihat punggungnya orang lain. Terus di depan, di sop terdepan. Ya. Di soft terdepan. Nah, gak pernah lihat punggungnya orang lain. Gak pernah di belakang. Ya, gak pernah di belakang. Nah, wis ahli sufa turuin nang masjid. Aktivitas di masjid. Masbuk terus tiap sholat. Ya, miskin. Ya. Atau juga gak dapat soft terdepan. Ya kan? Nah, zaid rugi. Ya. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Zaid. Salat lima waktu jamaah kholas. Enggak usah dipertanyakan. Wis naik kelas santri wis enggak usah dipertanyakan. Sudah top sudah. Fardu salat fardunya. Ya. Tinggal nanti salat sunnahnya. Ya. Salat rawatibnya. Kemudian sholat malamnya. Nah, kalau sekelas santri kemudian sholat fardunya ini masih dipertanyakan. Wah, belum sah santrinya. Baik, bau tiru apalagi kemudian santrinya itu tidak main-main. Ya. Santrinya itu pesantren tahfidzul Quran. Ya. Maka terkena dengan ada sini ya ahlul Quran, wahai ahlul Quran, au tiru salat witirlah, salat witirlah. Baik. Ketika sampai Imam Ahmad dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan tidak sepantasnya persaksian orang yang tidak pernah salat itu diterima. Tidak pantas diterima kalau bersaksi. Itu menunjukkan betul-betul dia telah meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Sampai saksinya tidak diterima. Dia lihat hilal, laporan tidak diterima. Ditolak persaksiannya. Kenapa? Tidak pernah sholat witir. Tidak pernah sholat witir. Jadi saksi tidak diterima. Karena tidak menjalankan sholat witir. Ini ditekankan menjalankan sholat itu sampai Rasul menyebutkan di sini, kalau memang tidak bisa sholat di akhir malam di awal waktu, ya. Yang penting witir di awal waktu. Nah, kalau bisa rutin di awal waktu nanti berupaya cari yang afdol di akhir malam, ya. Di waktu yang di situ kita akan berjumpa dengan kekasih kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik yang sudah kita bahas dalam pertemuan yang kemarin. Nah, baik. Mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah, Allah menyebutkan datang di sepertiga malam yang terakhir, ternyata dia tidak menyambutnya. Dia sibuk dengan tidurnya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Fa'autiru ya ahlul Quran. Nah, jadi upaya-upaya harus kita jalankan, ya, agar bisa kita bangun di akhir malam salat witir. Pertama mungkin 3 rakaat. Biasa naik terus, ya, sampai 11 rakaat. Nah. Ini ikhwan fiddina azani wa azakumullah. Rasulullah pernah menyatakan nikmar rajul Abdullah. Abdullah itu laki-laki yang bagus sebenarnya. Seandainya dia mau sholat malam. Seandainya dia mau sholat malam. Abdullah bin Umar. Setelah dengar ucapan itu kemudian beliau rajin sholat malam. Rajin untuk menjalankan sholat malam. Baik. Sholat di malam hari, puasa di siang hari, inilah amalan yang mestinya harus senantiasa kita jalankan. Ini amalannya orang-orang soleh. Ya. Baik. Mereka-mereka yang di malam hari menjauhkan pinggang-pinggang mereka dari tempat tidurnya, menghidupkan malamnya dan siangnya menjalani puasa. Jadikan ini program hidup kita, sholat malam, puasa sunnah. Ini sudah tugasnya para tulab, para santri, sholat malam, kemudian puasa sunnah. Ini memang apa? Tirakatnya. Ya. Gak kakean turu, gak kakean mangan. Nah, puasa di siang hari, sholat di malam hari. Nah. Baik. Ketika ini dijalankan, ya, maka lihatlah nanti hasilnya. Nah, lihatlah nanti hasilnya. Ketika rajin sholat malam, kemudian rajin puasa sunnah, ya, nanti akan lihat hasilnya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, orang-orang yang kelasnya bukan santri, ya. Puasanya masya Allah, ya. Puasanya kemudian sholat lailnya, nah, orang-orang sukses, ya. Mereka-mereka yang bisa menjaga qiyamul lailnya dan puasa-puasa sunnahnya. Baik. Ini ikhwan fi din azni wa a'azzakumullah. Qala rahimahullah wa anhu dari siapa ini? Wa anhu dari Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahlal Qur'an autiru wahai ahlul Qur'an salat witirlah fa innallaha witrum yuhibbul witra sesungguhnya Allah itu witir dan menyenangi yang witir. Rawi Abu Daud semakna dengan hadis yang pertama. Wa rawahu Ibnu Huzaimah. Demikian pula diriwayatkan Ibnu Huzaimah fi sahihi di dalam sahihnya muhtasaran ringkas secara ringkas min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu innallaha witra witrun yuhibbul witra wa an abi tamim al-jaishani qal sami'tu amal bin as radhiyallahu anhu yaqul ahbarani rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengkhabarkan kepadaku seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda innallaha azza wa jalla zadakum salatan sesungguhnya Allah azza wa jalla menambahi kepada kalian salat fasalluha maka salatlah fima bainal isya ila subhi dari mulai isya sampai subuh dari mulai isya sampai subuh al witra witir witir salatlah dikasih waktu dari selesai salat isya sampai terbit fajar dan yang paling afdol sepertiga malam yang terakhir bertepatan turunnya Allah ke langit dunia. Allah menjanjikan barang siapa yang minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Itulah waktunya kita untuk curhat kepada Allah. Segala problem, segala masalah, segala permintaan. Itulah waktu kita untuk bermunajat kepada Allah. Allah nawari ya, hamba-hambanya. Baik. Allah sediakan waktu dan Allah berjanji untuk mengabulkan permintaan hambanya yang meminta kepada Allah. Nah, ini waktu istimewa ya. Waktu yang istimewa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makruhkan membenci tidur setelah sholat maghrib ya. Karena bisa bablas enggak uman jamaah dan bercakap-cakap ba'dal isya enggak ada keperluan kemudian dia ngobrol dikhawatirkan tidak bisa bangun di malam hari. Kalau enggak ada keperluan tidur. Kecuali ada tamu dia jamu. Kalau memang tidak ada aktivitas dan tugas-tugas yang lainnya, maka dipercepat tidurnya biar nanti bisa bangun di akhir malam. Baik. Waktu yang istimewa yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Yanzilu Rabbuna ila sam'i dunya Allah turun ke langit dunia. Ya. Allah turun ke langit dunia dan memberikan penawaran istimewa kepada hamba-hambanya yang mau bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-witra. Salat lail itu semua juga disebut witir karena ganjil. Ya. Naam. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga ada waktu selesai salat witir, masih ada waktu di situ sampai salat subuh. Ya, itu biasanya dipakai waktu untuk istirahat. Nah, makanya Rasulullah setelah sholat sunnah fajar itu beliau istirahat sejenak. Ya. Beliau tidur miring, istirahat sejenak. Demikian pula setelah sholat witir menjelang subuh. Ya. Nah, nanti dilihat di mana? Di Riyadhus Shalihin. Cara tidurnya Rasulullah bagaimana? Ketika selesai sholat menunggu adzan subuh. Nah, ya, menunggu adzan subuh. Jadi, beliau tidur di telapak tangannya. Nah, biar tidak pulas tidurnya, ya. Biar tidak pulas tidurnya. Baik. Ini ikhwan fi dina azami wa azakumullah. Baik. Ala wa inna Abu Basr al-Ghifari. Abu Basr al-Ghifari ini rajulun yang tadi disebutkan, rajulun min ashabin Nabi. Rawi Ahmad wa Tabrani wa Ahmad isnadi Ahmad ruwatu sahih. Wa hadzal hadis qad ruya min hadis Mu'adz bin Jabal wa Abdullah bin Amr wa Ibn Abbas wa Uqba bin Amir al-Juwani wa Amr bin As wa ghairihim. Naam. Ini tip anjuran untuk menjalankan sholat witir di akhir malam. Terus di antara cara yang disebutkan para ulama bisa bangun di akhir malam nanti caranya itu disebutkan di bab setelahnya. Baik, fadhol. Kram. Muslim. Pasti. Mati dah. Ya. Hai sen. Alayastaikidu. Di abdika fulan badanul insan Allah Sifatul Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah at-targhib fi ayyana mal insanu tahiran nawiyan lil qiyam. At-targhib anjuran agar seorang itu tidur tahiran dalam keadaan suci. Sebelum tidur wudu dulu. Nawiyan berniat lil qiyam, niat nanti salat malam, bangun salat malam. Ini diantara cara untuk bisa bangun di akhir malam. Tidurnya dalam keadaan suci, wudu dulu, kemudian berniat nanti akan bangun di malam hari, sholat malam. Ya, ini caranya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata tahirun. Barang siapa yang tidur malam, bermalam dalam keadaan suci, bata fi syiarihi malakun. Bermalam fi syiarihi, syiar disebutkan di situ bikasri syin al-mu'jamah, dengan mengkasra syin al-mu'jamah yang ada alifnya. Huwa ma yali badal insan, itu apa yang setelah badannya manusia, min thawbin wa ghairi, baik itu pakaian atau yang lainnya, pakaian kemudian mungkin selimutnya. Kalau seorang tidur dalam keadaan suci, bermalam di situ, di pakaiannya malakun, malaikat bermalam di situ. Fala yastaikidu, tidaklah dia terbangun, illa qalal malaku, kecuali malaikat akan berdoa, Allahumma firli abdika fulan, ya Allah ampunilah untuk hambamu fulan ini, fa innahu bata tahirun, karena dia tidur dalam keadaan suci. Mendapatkan doa dari malaikat. Doanya hamba Allah yang Allah sebutkan la ya'sunallah, yang tidak pernah berbuat maksiat. Didoakan oleh malaikat bagi orang yang tidurnya dalam keadaan suci. Maka ini anjuran. Sebelum tidur wudu, sebelum tidur wudu, berniat bangun di malam hari. Nah, karena tidur itu akhun naum, tidur itu saudaranya mati. Bisa jadi kita nggak bangun lagi. Nah, maka sebelum tidur disunahkan berwudu, tidur dalam keadaan suci. Sehingga ketika ternyata bisa bangun, maka kita disunahkan untuk berdoa. Alhamdulillah alladzi apa? Alladzi ahyana. Pemuji Allah, ya, yang telah menghidupkan kami. Ya. Ini sebuah nikmat, oh ternyata masih hidup. Masih so tangi, ya, jeurit. Nah, tapi ternyata ini kenikmatan ini tidak kita sadari. Nek tangi, tangi menoai. Nah, padahal itu nikmat. Kita sudah dimatikan oleh Allah, ya, dimatikan sejenak. Nah, ketika bisa ngelilir, ternyata loh jeurit ini. Alhamdulillah. Makanya jangan lupa kemudian bersyukur, berdoa setelah bangun dari tidur. Yang pertama yang diucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik. Dan Rasulullah itu ketika tidur, yang di sampingnya itu siwa, ya. Dia bangun tidur siwaan. Kita tidur di samping kita apa kira-kira? HP. Nah, ngelilir langsung HP-an. Tidak sempat untuk mengucapkan doa bangun tidur. Ya. Itu siapa yang kirim WA ini? Langsung yang pertama itu. Dia tidak ingat lagi untuk mengucapkan syukur kepada Allah. Padahal dia sudah dibangunkan. Ini, dari kematian kecilnya. Nah, bolak-balik itu, bolak-balik bangun, bolak-balik enggak pernah ingat dengan nikmat Allah. Ya. Coba ngoro-ngoro bangun, nanti sudah di alam lain misalnya. Nah, sudah di alam lain. Baik. Ini ikhwan fi dina azani wa azani. Rawa Ibn Hibban fi sahih As-Si'ar bi kasri sin, tadi sudah. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min muslim yabitu tahiran." Tidaklah dari seorang muslim yang bermalam dalam keadaan suci, ya. Faya ta'aru minal lail, lalu dia ta'aru itu ngelilir, bangun di malam hari. Fas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah. Ketika ngelilir, dia minta kepada Allah, dia berdoa dari perkara dunia dan akhirat. Illa a'tahullah iya, kecuali Allah akan kasih permintaannya. Tidurnya dalam badan suci, ngelilir di malam hari, berdoa, minta kepada Allah. InsyaAllah Allah kasih kesempatan banyak kepada kita. Tapi ternyata ngelilir, gak pernah berdoa. Ada aktivitas yang lainnya, ngelilir, kamar mandi, balik lagi tidur, selimutan, selesai. Nah, Imam Al-Bukhari itu disebutkan satu malam itu ngelilirnya sering ngelilir, beberapa sejenak ngelilir, ngelilir, ngelilir itu. Kayak enggak nyenyak tidurnya. Setiap ngelilir beliau tulis faedah. Tidur, ngelilir tulis faedah. Jadi setiap bangun beliau tulis faedah. Imam Al-Bukhari. Tidurnya enggak nyenyak kayak kita. Nah, kita ngelilirin nek wis ana azan subuh. Kadang-kadang bablas kelewatan, ya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Inilah keutamaan fadilah tidur dalam keadaan suci. Wudu dulu, di situ malaikat ikut tidur di pakaian kita, di tempat kita. Kita bangun didoakan mendapatkan ampunan dari malaikat mendoakan kita, ya. Kita dalam keadaan suci, pas ngelilir di malam hari kita berdoa kepada Allah, Allah akan kasih permintaan kita, kurang apa lagi. Keutamaan untuk tidur dalam keadaan suci, diupayakan tidur dalam keadaan suci. Ini semua jalan untuk bisa bangun di akhir malam. Nah, baca zikirnya dalam keadaan suci. Dan jangan lupa berniat bangun di malam hari. Berniat bangun di malam hari. Rawa Abu Dawud Ibn Majah min riwayat Asim bin Bahdana min Syahr an Abi Dhabiyah an Mu'ad warwahu Nazai wa dzakara anna Tsabitan al-Bunani rawa aidan an Abi Dhabiyah. Qala al-Hafidz wa Abu Dhabiyah bi fathil dhad bifatil dha al mu'jama yang ada titiknya wa sukunil ba al muahada ba yang satu titiknya muahada syami thiqatun. Naam, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Naam, insyaallah akan kita lanjutkan masih dalam bab ini dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Hanifidina azani wa azakumullah. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, ada beberapa pertanyaan terkait apa yang kita sampaikan kemarin tentang hadis larangan untuk puasa sunnah di hari Sabtu. Ya. Sampai di situ Rasul menyatakan seandainya salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan kecuali hanya karbon, gigitlah. Baik. Sebagian ada yang menyatakan sahih, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. sehingga beliau yang berpendapat tidak boleh puasa sunnah apapun di hari Sabtu. Baik itu puasa yang punya keutamaan luar biasa, Arafah, ya, yang menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, maupun puasa-puasa sunnah yang lain, puasa Asyura dan yang lainnya, selama bukan puasa yang wajib, maka tidak boleh puasa sunnah di hari Sabtu. Nah, ini pendapatnya Al-Albani rahimahullah. Pendapat yang lainnya menyatakan, yang kemarin kita sebutkan, pendapatnya Ibn Baz. Ketika ditanya tentang larangan puasa di hari Sabtu, beliau sebutkan panjang, wal khalaso anna al haditsa fi nahyi an shaumil sabt haditsun dhaifun. Didhaifkan Ibn Baz rahimahullah. Ringkasannya, bahasa hadis larangan puasa pada hari Sabtu hadisnya dhaif, bal batilun ghairu sahih. Nah, ini pendapatnya Ibn Baz rahimahullah. Wala harat fi shaum yaumis sabt. Tidak mengapa puasa hari Sabtu mufradan, baik sendirian, au ma'al jumu'ah, atau digandeng dengan jumu'ah, au ma'al ahad, atau digandeng dengan ahad, kullu dzalika la ba'sa bih. Nah, ini pendapatnya Ibn Baz rahimahullah, ya. Kemudian yang menyatakan hadis ini sahih juga kemudian mentakwilkan sebagai yang kemarin kita sebutkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya. Larangannya itu ketika menyendirikan dan dia memang mengagungkan hari Sabtu itu, ya. Tapi ketika dia tidak menyendirikan hari Sabtu, dia kemudian gabungkan dengan hari yang lainnya, Jumat dengan Sabtu atau Sabtu dengan Ahad, ya, maka dia tidak terkena larangan. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Muqaddim menyebutkan, qala ashabuna yukrahu ifradu yaumil sabt bisaum, dibenci menyendirikan puasa Sabtu, ya, hanya sendirian Sabtu. Wal makruh ifraduhu, yang dimakruhkan itu ketika menyendirikan Sabtunya. Fa in shoma ma'a ghairu, kalau berpuasa dengan Sabtu selainnya, lam yukrah, tidak makruh. Nah, li hadis Abi Hurairah wa Juwairiyah, dengan hadis yang Abu Hurairah dan Juwairiyah. Baik, ini yang kemarin kita sebutkan dari hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah. Jangan sekali-kali kalian puasa pada hari Jumat, illa yauman qablahu, kecuali digandeng dengan yang sebelumnya, Kamis dan Jumat, au ba'dahu, atau setelahnya, Jumat dan Sabtu. Digandengkan. Baik, kalau menyendirikan dilarang. Dan juga ada Juwairiyah yang kemarin kita sebutkan, ketika Taib Rasulullah berjumpa dengannya, dia sedang puasa hari Jumat, beliau tanya, apakah kamu kemarin puasa? Tidak. Nah, apakah besok kamu puasa? Tidak. Kalau begitu sekarang kamu tidak boleh puasa. Sehingga disebutkan oleh Ibnu Qudamah, yang dilarang atau yang dibenci itu ketika hanya menyendirikan hari Sabtu, tapi ketika digandengkan dengan selainnya, baik itu hari Jumat atau kemudian setelahnya Ahad, maka keluar dari hukum makruh. Nah, kalau hari Ahad, hari Id, ya, dilarang untuk puasa. Nah, kalau mau puasa, baik besok Jumat puasa digandeng dengan Sabtu. Nah, bagi yang menyatakan hadis itu sahih. Nah, bagi yang menyatakan dhaif, dhaif tidak ada larangan, ya. Nah, Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Dan diingat keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, keutamaan amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih besar dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Lebih besar pahalanya dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita seringnya ihtimam perhatian 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai tadarus malam-malam. Padahal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jadi bukan puasa tarwiyah ya, bukan puasa tarwiyah. Naam. Masyarakat umum itu puasanya 2 hari. Ya. Tarwiyah dan Arafah. Naam. Enggak ada puasa tarwiyah. Niatkan puasa, ya puasa sunnah karena masuk di sebuah pertama bulan Dzulhijjah. Nah, jika memang mau puasa 2 hari. Baik. Mau puasa sehari, nah bagi yang pendapat hadis yang sahih dilarang. Nah. Baik, ini keluar dari khilaf ya. Jika keluar dari khilaf, nah maka lebih aman puasa digantengkan. Baik, pas kebetulan kami juga hari yang istimewa. Ya, amalan sholat yang paling istimewa di hari-hari itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yaumus Sabt itu malam takbiran ya. Kita libur. Seharusnya takbirannya itu mulai hari Arafah kalau takbiran itu. Ya, mulai hari Arafah itu sudah pada subuh itu takbir muqayyad namanya. Setiap ba'da sholat fardu. Nah, yaumul sabt kita libur darasnya, hari tasrik kita libur darasnya, insyaallah dimulai lagi hari Sabtu ke depannya insyaallah taala. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.